Suara Islami bekerjasama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Nasihat Islami dengan berbagai topik masalah fikih dan ibadah. Salat fardu bukan salat sunnah, bukan salat nawafil, bukan salat-salat wajib, dengan pemateri yang berkompeten. Persaudaraan itu akan kuat apabila dikuatkan dengan nasihat. Mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu usaha untuk meningkatkan keimanan kita, memuliakan mereka, mengagungkan mereka dan menghormati pendapat mereka. Nantikan Nasihat Islami di radio kesayangan Anda dimulai pukul 2 siang sampai dengan pukul 3 sore. Media Suara Islami.